ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-158 dan 159 dari surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya untuk menyampaikan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul." Yani katakanlah wahai Rasul, sampaikan kepada manusia semuanya. Ya ayyuhan nas. Wahai sekalian manusia seluruh, bukan cuma orang Arab tapi juga orang ajamnya, orang kulit putihnya dan orang kulit hitamnya, semua manusia diseru, dipanggil dengan panggilan ya ayyuhan nas. Ini menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam adalah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, demikian juga Umar melakukan perbincangan. Kemudian terjadi sedikit kesalahpahaman. Kemudian Abu Bakar berkata dengan kata-kata yang menjadikan Umar radhiyallahu taala anhu tidak nyaman karenanya. Sehingga Umar pun meninggalkan tempat itu. Dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mengikutinya dari belakang sambil meminta maaf. Memohon agar supaya Umar memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Abu Bakar. Istaghfirli ya Umar. Tetap Umar dalam kondisinya tidak senang dan tidak nyaman. Ini juga pelajaran bahwa walaupun kondisi seseorang itu memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada saja kemungkinan untuk tidak terjadi kesalahpahaman. Bukan berarti kita harus berlarut-larut dalam kondisi seperti ini. Tidak. Baik. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Allah menyatakan bahwa semua kaum muslimin adalah bersaudara. Kemudian Allah langsung mengatakan fa aslihu, langsung perintah islah tanpa disebutkan apa yang terjadi sebelumnya, menunjukkan bahwa segala sesuatu memungkinkan terjadi kesalahpahaman, ketidakcocokan, ketersinggungan sesama orang-orang saleh, sesama orang-orang yang bertakwa, sesama orang-orang yang mulia. Jadi, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala langsung memerintahkan fa aslihu, dan Allah menyebutkan kondisi awal dari seorang yang berstatus sebagai seorang mukmin, bahwa mereka semuanya bersaudara. Maka Allah langsung mengatakan fa aslihu baina akhawaykum. Ketika Abu Bakar tetap mengikuti Umar radhiyallahu taala anhu sambil memohon maaf atas kesalahan dan kekeliruan yang terjadi, Umar masuk ke dalam rumahnya. Baik, sambil menutup pintu. Akhirnya Abu Bakar tidak bisa masuk. Akhirnya Abu Bakar langsung mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesaat kemudian ketika Umar berada di dalam rumah, Umar pun menyesali perbuatannya. Menutup pintu di muka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Salah, sadar kalau keliru. Akhirnya pun Umar menyesali perbuatannya dan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Bakar dari jauh, Rasulullah langsung bisa memastikan bahwa Taib Abu Bakar memiliki masalah. Datang Abu Bakar. Tidak lama setelah itu Umar pun datang sambil menceritakan kisahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun marah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah sambil membela Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu fahal antum tariku li sahibi, maukah kalian meninggalkan saudaraku ini, sahabatku ini. Ini kalian tidak mengganggunya, kalian tidak menyakitinya. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, ana alladhi kuntu mukhti'an. Sesungguhnya akulah yang salah, akulah yang keliru ya Rasulullah. Tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membela Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sambil mengatakan, "Baik, dulunya aku mengatakan ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a." Dibacakan ayat ini. Sesungguhnya aku adalah rasul kepada kalian semuanya. Inni rasulullah ilaikum jami'a, tanpa kecuali. Wa saddaqani Abu Bakar wa qultum kadzabta. Abu Bakar pada saat itu sendiriannya mengatakan engkau benar ya Rasulullah, dan kalian semuanya mengatakan engkau dusta wahai Muhammad. Syahidnya di sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inni rasulullah ilaikum jami'a. Dan faedah yang juga bisa kita ambil dari kisah ini bahwa secepat mungkin semestinya orang memperbaiki kondisi keadaannya, hubungan antara dia dengan saudaranya. Masalah yang memungkinkan muncul dan terjadinya kesalahpahaman, ketersinggungan itu sangat sangat banyak. Barakallahu fikum. Dan tidak bisa dihindari. Akan tetapi yang diinginkan dari sini adalah kesadaran dan keinginan untuk kembali merajut persaudaraan itu, ukhuwah itu, secepat mungkin dan sebaik mungkin. Wallahul musta'an. Kita kembali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a. Baik. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semuanya. Sekali lagi, bukan hanya untuk orang Arab sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang kufar bahwa Muhammad itu hanya nabinya orang Arab. La haula wa la illa billah. Nasnya sangat jelas. Belum lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberi 5 keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada siapapun dari kalangan nabi sebelum aku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan berupa pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala dengan dicampakkannya rasa takut terhadap musuh sebulan sebelum aku mendatangi mereka. Sebulan sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke tempat itu, orang-orang kufar sudah dihantui rasa takut. Nusirtu birru'bi masirata syahr. Baik, yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Waju'ilat liyal ardu masjida wa tahura, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalatu falyusalli." Nusirtu birru'bi masirata syahr. Waju'ilat liyal ardu masjidah wa tahura. Allah SWT menjadikan untukku bumi ini sebagai masjid dan tempat untuk bersuci. Fa'ayyuma rajulin min ummati, siapapun di antara umatku ini yang bertepatan dengan salat dimanapun dia berada, falyusalli, silakan salat. Dia mungkin di kebunnya yang jauh dari pemukiman, silakan salat di tempatnya. Mungkin dia di pengembalaannya jauh dari perkampungan yang sangat merepotkan dia untuk bolak-balik, silakan salat di tempat pengembalaannya. Nelayan pun mungkin jauh di sana di atas perahunya untuk mencari rezeki di tengah-tengah laut, waktu sholat datang, silakan sholat di atas perahu. Jadi, orang masuk hutan mungkin untuk berburu atau kebutuhan yang dia inginkan di dalam hutan, waktu sholat masuk, silakan sholat di dalam hutan. Jadi, itu keistimewaan. Yang dahulunya orang-orang tidak boleh sholat kecuali di tempat-tempat ibadah mereka. Tidak boleh sholat, tidak boleh ibadah kecuali di rumah ibadah yang telah ditentukan. Tapi umat Muhammad SAW dimanapun di atas muka bumi ini, dia berada, waktu sholat datang silahkan sholat. Ini keistimewaan yang Allah berikan. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa uhillat liyal ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli. Aku diberi kehalalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil ghanimah, harta rampasan perang yang tidak pernah halal sebelum aku. Di zaman dahulu kala ketika orang berperang, maka hasil rampasan perang yang diambil dari orang-orang kafir dikumpulkan di tanah lapang. Kalau datang api dari langit untuk melalapnya, berarti dari perjuangan mereka, jihad mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak, maka ada sesuatu yang tidak beres. Seperti tidak dikumpulkannya ghanimah secara keseluruhan. Seperti yang terjadi pada Yusha bin Nun, baik, ketika meninggalnya Musa alaihissalatu wassalam, Allah SWT mengangkatnya menjadi seorang nabi. Dan terjadilah peperangan yang dipimpin oleh beliau. Usai perang, baik, dikumpulkanlah ghanimah. Ternyata ditunggu api dari langit tidak kunjung datang. Beliau pun akhirnya mengatakan, fikum gulul, ada yang belum menyetor dari harta ghanimah di antara kalian. Maka setiapkan setiap kabilah membaiat aku, menjabat tanganku. Setiap orang dari kabilah menjabat tangan. Ternyata ada yang lengket tangannya dengan Nabiullah Yusha. Kata Rasul Yusha, taib, fikum gulul, di kabilah kalian inilah ada gulul harta rampasan yang belum diserahkan, diambil sebelum pembagiannya. Kalau di umat ini, maka hendaknya kabilah kalian datang semuanya menjabati tangan aku. Ternyata lengket dua tangan atau tiga tangan ke tangannya Nabiullah Yusha. Kata beliau, fikum gulul, pada kalian ada gulul, ada yang kalian curi. Jadi, datangkan. Maka mereka pun mendatangkan emas sebesar kepala sapi. Maka mereka pun memasukkannya ke dalam tumpukan ghanimah. Sesaat setelah itu turunlah api untuk melalap habis apa yang ada. Itu dahulu kala. Dan di umat Muhammad SAW ini dihalalkan. Barakallahu fiikum. Allah memberikan keistimewaan untuk umat ini mengambil ghanimah. Dibagi, dikeluarkan 1/5 untuk Allah dan Rasulnya, 4/5 dibagi untuk para prajurit yang hadir dalam peperangan. Wallahul musta'an. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah SAW, wa'utitu syafa'ah, aku diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni doa. Setiap rasul telah diberi dan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Dan aku peruntukkan doaku nanti, syafaatku nanti di hari kiamat secara khusus. Dan orang yang paling bahagia di antara umat Muhammad SAW dengan syafaat ini adalah ahlul kabair min ahli tauhid. Orang yang melakukan dosa-dosa besar dari kalangan muwahhidin. Orang yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersekutukannya. Baik, kemudian yang terakhir kata Rasulullah SAW, wa bu'istu ilan nasi kaffah. Ini wajhus syahidnya kita di sini. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia, sementara setiap nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk kaumnya masing-masing. Setiap rasul di zaman itu, nabi di zaman itu atau di zamannya, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaumnya tok. Barakallahu fikum. Sementara Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Barakallahu fikum. Inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul kita untuk menyampaikan. Qul ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakan wahai rasul, sampaikan kepada seluruh manusia, wahai seluruh manusia, sekalian manusia, inni rasulullah ilaikum jami'a, aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk kalian semuanya tanpa kecuali. Barakallahu fikum. Selama dia adalah manusia, maka dia adalah orang yang diutus kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan semuanya harus beriman. Yahudinya, Nasraninya, dan apapun, tidak ada seorang pun boleh keluar dari ketentuan ini. Alladzi lahu mulku samawati, aku adalah rasul Allah Subhanahu wa taala untuk kalian semuanya. Alladzi lahu mulku samawati wal ard, rasul Allah, yakni Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala sesuatunya, kerajaan langit dan kerajaan bumi. Pemilik segala sesuatunya, yakni Allah, dialah yang mengutus aku. La ilaha illahu, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yuhyi wa yumiit, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan, yang mengutus aku. Fa aminu billahi wa rasulihi, maka berimanlah kalian kepada Allah dan rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam, an-nabiyil ummi. Nabi yang ummi, nabi yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca tulisan. Barakallahu fiik. Tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca tulisan, dan ini ada di dalam kitab mereka. Sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa nabi kita tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca tulisan. Agar supaya tidak ada orang yang bisa mengatakan bahwa Al-Quran adalah tulisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasil karya beliau. Baik, tertepiskan tuduhan ini dengan kondisi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Baik. Maka setiap orang yang mengatakan bahwa Quran ini adalah buatan, karangan, tulisan Muhammad, itu tertepiskan dengan kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang akan menentangnya. Fa'aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi. Alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi, yang beriman kepada Allah dan kalimatnya. Wattabi'uhu, dan ikutilah Muhammad alaihi salatu wassalam. Baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasma'u bi ahadu min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasrani thumma la yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ahli an-nar. Tidak ada seorang pun di antara umat ini, apakah dia Yahudi atau Nasrani, yang telah mendengar tersampaikan kepadanya, baik, apa yang aku bawa, kemudian dia tidak mau mengikuti aku, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka. Dipastikan siapapun yang tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah diutusnya beliau, maka dia adalah penghuni neraka. Wattabi'uhu. Ini syarat. Barakallahu fikum. Walaupun dia meyakini At-Taurat, menjalankan At-Taurat, demikian juga Injil, tetap tidak lagi berlaku. Barakallahu fikum. Setelah diutusnya Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Kata Allah SWT, wattabi'uhu, ikutilah Muhammad alaihissalatu wassalam, la'allakum tahtadun, agar supaya kalian mendapatkan petunjuk. Barakallahu fikum. Di ayat yang lain kata Allah SWT, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian mentaati Muhammad alaihissalatu wassalam, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kan akhi Musa hayya, thumma tabatumuhu wa taraktumuni la dhalaltu." Seandainya saudaraku Musa hidup, ramai-ramai kalian mengikutinya dan meninggalkan aku, niscaya kalian akan sesat. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kan akhi Musa hayyan, ma wasi'ahu illa tibai." Seandainya saudaraku Musa hidup sekarang ini, maka tidak pantas baginya kecuali harus mengikuti aku. Baik, karena sudah menjadi janji yang Allah ambil dari seluruh nabi. Jika sekiranya Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh nabi yang hidup pada saat itu harus mengikuti dan membela Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini barakallahu fikum, satu ayat yang kita bacakan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat. Ilmu dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita diberi kekuatan untuk beramal dengan ilmu. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.